الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah wa akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Alhamdulillah, dan memang sudah seharusnya senantiasa kita memuji Allah dengan lisan kita, dengan hati kita, dengan anggota badan kita, karena memang dialah yang mencurahkan berbagai macam nikmat kepada kita. Di antaranya nikmat bisa hadir di majelis ilmu, termasuk ibadah yang sangat agung, ibadah yang mulia, ibadah yang besar yang dicintai oleh Allah Ta'ala, yaitu hadir di majelis ilmu syar'i. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikatnya yang khusus mencari majlis-majlis ilmu yang dibacakan di dalamnya kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi binatang-binatang di lautan, ikan-ikan di lautan, di sungai-sungai, semuanya mendoakan orang yang hadir di majlis ilmu. Bahkan malaikat pun merendahkan sayapnya menaungi orang-orang yang hadir di majlis ilmu. Ditambah lagi Allah bangga-banggakan, Allah sebut nama-nama orang-orang yang hadir di majlis ilmu. Cukuplah menunjukkan keutamaan ilmu apa yang kita sudah sebutkan tadi. Belum lagi masih sangat banyak fadilah dan keutamaan orang yang hadir di majlis ilmu. Ketika Allah menakdirkan kita hadir di majlis ilmu, ini karunia yang besar dari Allah Azza wa Jalla yang harus kita syukuri, dan kita berharap Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridhoi oleh Allah, menjadi amal soleh yang beratkan timbangan amal soleh kita pada yaumul kiamah, membuat Allah ridho dan membuat Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita, menyayangi kita di dunia dan di akhirat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Setelah kita membaca pada minggu yang lalu di dalam kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, di antara pengaruh jelek perbuatan dosa dan maksiat yaitu hilangnya rasa malu. Ketika seseorang enggak punya rasa malu, seenaknya dia berbuat dosa dan maksiat. Wajar pada yaumul kiamah nanti Allah pun tidak malu menyiksanya. Allah pampangkan di hadapan khalayak ramai. Allah bongkar aib-aibnya. Namun kepada orang yang malu berbuat maksiat kepada Allah, Allah pun malu mengazabnya. Allah pun malu menghukumnya di dunia dan juga pada yaumul kiamah. Di dunia Allah malu mengazabnya, karena dia malu berbuat dosa. Dia tahan hawa nafsunya. Kalau terjatuh, dia pun segera istighfar, taubat kepada Allah Ta'ala. Sehingga Allah juga malu mengazabnya di dunia dan juga di akhirat. Allah panggil dia berdua, dia dengan Allah. Allah sebutkan dosa-dosanya, aib-aibnya, maksiat yang pernah dia lakukan di dunia. Dia pun mengakuinya. Ketika dia sudah merasakan binasa, Allah katakan kepadanya, dulu di dunia, nah, aku tutup aib-aibmu. Sekarang di akhirat, aibmu juga aku tutup, aku ampuni. Silakan masuk dalam surga. Subhanallah, ikhwati fillah. Kita sangat ingin berharap pada Allah agar Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah rahasiakan dosa aib-aib kita, dan kita harus berupaya dan berusaha untuk tidak menambah lagi dan dosa yang lainnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka pada malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan sedikit pada fasal yang berikutnya, yaitu tentang wa min uqubatiz dzunub. Kata Syekh Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, wa min uqubatiz dzunub, di antara pengaruh jelek perbuatan dosa dan maksiat adalah annaha tuz'ifu fil qalbi ta'zimar rabbi jalla jalaluh. Di antara pengaruh jelek perbuatan dosa dan maksiat, bahwasanya maksiat itu melemahkan di dalam hati seorang hamba. Melemahkan apa? Melemahkan ta'zimar rabb, pengagungan dia terhadap Allah. Dosa itu menyebabkan seorang hamba kurang pengagungannya terhadap Allah Azza wa Jalla. Wa tud'ifu wa qarahu fi qalbil 'abdi, lemah kurang pengagungannya, penghormatannya kepada Allah. Wa tud'ifu waqarahu fi qalbi al-'abdi, dalam hati seorang hamba tersebut semakin berkurang rasa pengagungannya terhadap Allah. Tidak memuliakan Allah, kurang memuliakan Allah Ta'ala. Perintah Allah dikerjakan sih dikerjakan, tapi kadang-kadang salatnya kadang-kadang bolong. Zikirnya ya kalau sempat sajalah. Taklimnya ya kalau mau. baca Al-Quran. Ya, kalau ada waktu luang, kurang pengagumannya terhadap Allah Azza wa Jalla, kurang bersemangat melaksanakan syariat Allah, kurang nam wala budda, dan ini pasti mau tidak mau seseorang yang bermaksiat maka berkuranglah pengagungan dirinya terhadap Allah Azza wa Jalla. Sya'a am aba, dia mau atau tidak mau, tetap pengagungannya terhadap Allah berkurang. Walau tamakkana waqarullahi wa'azamatuhu fi qalbil abdi lama tajarra'a ala ma'asihi. Dan seandainya semakin menetap dengan kokoh pengagungan seorang hamba terhadap Allah Azza wa Jalla, pemuliaan seorang hamba kepada Allah Ta'ala, niscaya dia tidak akan lancang untuk berbuat dosa kepada Allah Ta'ala. Seandainya dia mengagungkan Allah, memuliakan Allah, mengerti tentang kewibawaan Allah, kedudukan Allah Ta'ala, niscaya dia tidak akan berbuat dosa, dia tidak akan berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan dia berbuat dosa dan maksiat, berarti berkuranglah rasa pengagungannya terhadap Allah. Warubbama irtarral mughtar, bisa jadi ada seseorang yang tertipu dan dirinya sendiri. Ketika tertipunya seorang yang tertipu, waqala, dan dia berkata, innama yahmiluni alal ma'asi husnul raja' wa tama'i fi afwihi la da'afu azumatihi fi qalbi. Sesungguhnya hanyalah yang mendorong aku berbuat dosa dan maksiat karena bagusnya harapanku, karena bagusnya keinginanku untuk mendapatkan ampunan Allah, bukan karena lemahnya pengagungan hatiku di dalam pengagungan Allah, bukan. Kata dia, dia beralasan, jangan lihat zahir, yang penting itu hati. Memang saya bermaksiat, berbuat dosa, tapi tujuan saya berbuat dosa dan maksiat itu karena saya mengharapkan ampunan Allah, karena saya mengharapkan maghfirah Allah. Inna Allah ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Allahumma innaka afuun, Allahumma ya Allah innaka afuun, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun, pemaaf. Tuhibbul afwa, yang senang dengan orang yang minta maaf. Fa'afu anni, maafkan aku ya Allah, karena aku tahu Allah itu maha pengampun, maha pemaaf. Agar aku mendapatkan ampunan Allah dan rahmat Allah, ya aku berbuat dosa dulu, berbuat maksiat dulu. Dengan berbuat dosa dan maksiat, aku akan mendapatkan ampunan Allah. Ini orang-orang yang tertipu. Seenaknya dia berkata demikian, beralasan dengan demikian untuk berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala, tidak mengagungkan Allah. Bahkan dia tertipu dan dirinya sendiri berharap setelah dia berbuat dosa, dia akan mendapatkan ampunan. Setelah berbuat dosa, akan mendapatkan rahmat. Ini orang yang tertipu. Wa hadza min mughalatatin nafsi, ini adalah kesalahan jiwa. Kesalahan jiwa seseorang. Salah di dalam menilai. Salah di dalam berkeyakinan. Fa inna 'azamatallah ta'ala, maka sungguhnya pengagungan Allah, memuliakan Allah Azza wa Jalla yang Maha Tinggi dan Maha Tinggi, yang Maha Tinggi fi qalbil 'abdi, karena mengagungkan Allah yang ada dalam hati seorang hamba, wa ta'zimu hurmatihi, dan mengagungkan Allah dengan menghormati syariat-syariat Allah, memuliakan syariat-syariat Allah, mengerjakan perintah-perintah Allah, Allah yahulu bainahu wa bainal dzunub, akan menghalangi dia untuk berbuat dosa. Allah akan menghalangi dia antara dia dengan dosa. Kalau memang dalam hatimu ada pengagungan, kalau memang kamu itu mengagungkan syariat-syariat Allah, mengagungkan zat Allah, mengagungkan, memuliakan Allah, nah, seharusnya kamu menjauhi perbuatan dosa. Ini konsekuensinya. Nah, konsekuensinya kamu harus tinggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Fal mutajarriun, adapun orang-orang yang lancang berbuat dosa, lancang ala ma'asihi, di dalam berbuat maksiat kepada Allah, dia lancang, nekat berbuat maksiat di hadapan Allah Ta'ala. Ma qadaruhu haqqa qadrihi, dia tidak mungkin bisa menduduki, tidak mungkin mampu memberikan hak-hak Allah sebagaimana mestinya. Tidak mungkin dia mampu untuk menundukkan Allah pada posisinya, enggak mungkin. Wa kaifa yaqdiru, bagaimana mungkin dia bisa mampu untuk memberikan hak-hak Allah, hak qadri, sesuai dengan kedudukannya, sesuai dengan kadarnya. Ayu'azzimuhu wa yukabbiruhu, bagaimana mungkin dia bisa mengagungkan Allah, bagaimana mungkin dia bisa membesarkan Allah. Wa yarju waqarahu, dan bagaimana mungkin dia adalah orang yang berharap dengan kewibawaan Allah, kemuliaan Allah, mengharap ampunan Allah. Wa yujilluhu man yahunu alaihi amruhu wa nahyuhu, dan dia, mana mungkin bisa membesarkan Allah orang-orang yang meremehkan perintah Allah, bagaimana mungkin orang itu mengagungkan syariat Allah ketika dia mengerjakan larangan Allah. Ya kan, orang yang melanggar syariat Allah berarti dia tidak memuliakan Allah. Perintah Allah ditinggalkan, larangan Allah dia kerjakan, beralasan karena aku mengharapkan ampunan Allah, karena aku mengagungkan Allah. Dusta. Kalau memang kamu memuliakan Allah, menghormati kedudukan Allah yang Maha Tinggi, yang Maha Perkasa, yang Maha Agung, Maha Mulia, maka hendaklah kamu taat kepada Allah, kamu kerjakan perintah-perintah Allah, kamu tinggalkan larangan Allah. Baru itu yang namanya kamu berharap apa yang ada di sisi Allah. Baru berarti kamu berharap ampunan Allah, berharap maaf dari Allah, ketika kamu berusaha ikhtiar maksimal menahan hawa nafsumu. Karena memang hawa nafsu tidak pernah henti-hentinya mengajak kita mengerjakan perbuatan dosa dan maksiat. Innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu terus menerus mengajak kepada kejelekan. Tapi mana upayamu, mana usahamu, mana ikhtiarmu melawan hawa nafsumu untuk tidak melanggar syariat Allah, untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah. Kalau kamu sudah maksimal, kok masih terjatuh juga? Nah, bisa jadi memang engkau adalah orang yang berharap ampunan dari Allah. Tobat pada Allah, menangis, berjanji kepada Allah enggak mengulangi lagi. Kemudian mengerjakan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh. Mudah-mudahan kamu termasuk orang yang jujur di dalam mengharapkan ampunan Allah. Semoga kamu termasuk orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, syariat-syariat Allah, memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati billah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Ketika seseorang berbuat maksiat, berbuat dosa dengan alasan dia mengharapkan ampunan Allah, nah, dan menyatakan bahwa dirinya tetap dalam hatinya mengagungkan Allah, kita katakan hadza min amhalil muhal, jelas tidak akan mungkin, ini adalah sesuatu hal yang mustahil, enggak mungkin, mustahil kamu muliakan Allah. Oh mas, jangan lihat zahir mas, memang saya nyeki botol minum-minum, tapi hati mas, hati saya takwa, saya mengagungkan syariat Allah. Kazzabta, dusta kamu. Isi hati itu akan nampak dalam ucapan dan perbuatan. Kalau memang kamu mengagungkan Allah, memuliakan Allah, pasti lisanmu memuliakan Allah, anggota tubuhmu memuliakan Allah, tidak berbuat dosa, tidak berbuat maksiat kepada Allah. Wa bainil batil, dan sejelas-jelas kebatilan. Ketika seseorang berbuat dosa, berbuat maksiat, kemudian mengaku bahwa dia mengagungkan Allah, memuliakan Allah, dusta. Ini sejelas-jelas kebatilan. Wa kafa bil asi uqubatan ayad mahilla min qalbihi ta'zimullah jalla jalaluhu wa ta'zimu hurmatihi wa yuhawwinu alaihi haqquhu. Cukup sebagai hukuman bagi orang yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala, yaitu Allah jadikan hilangnya, berkurangnya dari hatinya pengagungan terhadap Allah. Ternyata ketika seseorang tidak menghormati Allah, tidak mengagungkan Allah, itu termasuk azab, termasuk hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Cukup sebagai hukuman bagi seseorang yang berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala, berbuat dosa, Allah jadikan hatinya itu kurang mengagungkan Allah, terhadap syariat Allah dia remehkan, sholat malas, dia sedang diazab. Taklim malas, itu sebagai azab, hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Nah, bersedekah malas, bisa jadi ini hukuman dari Allah Ta'ala. Tidak menghormati syariat Allah, tidak memuliakan syariat Allah, itu sebagai hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Cukuplah bagi orang yang bermaksiat dihukum dengan Allah jadikan hilangnya dari hatinya pengagungan terhadap Allah, pengagungan terhadap syariat-syariat Allah. Dan cukuplah sebagai hukuman bagi orang bermaksiat, Allah jadikan pada hatinya dia meremehkan hak-hak Allah. Sholat sekendaknya, sholat sambil main-main, taklim sambil cerita-cerita, ngobrol sendiri, bisa jadi itu hukuman dari Allah Ta'ala. Dia tidak menghormati syariat Allah. Dibacakan kalam Allah, dibacakan sunnah Rasulullah, ngobrol sendiri di pojok. Nah, para sahabat dahulu, kepala-kepala mereka seakan-akan ada burung yang sedang bertelur di kepalanya, sehingga tidak bergerak sedikit pun. Betul-betul memuliakan karamullah, memuliakan syariat Allah. Sampai-sampai para ulama untuk mendapatkan satu hadis bertahun-tahun mengadakan perjalanan. Betul-betul mereka memuliakan syariat Allah. Dia korupsi, dia jual, dia beli pena dengan sekian dinar untuk mendapatkan ilmu. Dia korbankan dunianya. Kita terbalik. Ada majlis ilmu ditinggalkan, malah cari dunia. Enggak sampai satu dinar. Enggak dapat lagi. Tekor lagi. Naam, dapat musibah lagi. Tidak menghormati syariat Allah, tidak memuliakan kalamullah, tidak memuliakan syariat Allah, hadis Rasulullah, maka al-jaza min jinsil amal. Allah pun tidak memuliakannya. Ketika dia meremehkan syariat Allah, Allah remehkan juga dia. Seseorang itu dibalas oleh Allah di dunia dan di akhirat sesuai dengan apa yang dia lakukan. Wa min ba'di uqubati hadha, dan di antara akibat jelek perbuatan dosa dan maksiat, yaitu ayyarfa'allahu azza wa jalla mahabatahu min kulubil khulqi. Di antara hukuman pengaruh jelek perbuatan dosa dan maksiat, yaitu Allah hilangkan, Allah cabut wibawa dirinya dari makhluk. Nah, manusia enggak menghormatinya, binatang tidak menghormatinya, jin tidak menghormatinya, tanaman-tanaman tidak menghormatinya. Wibawanya jadi hilang. Binatang benci dengannya. Tanaman-tanaman pun menjatuhi dirinya, menimpanya. Manusia mencercanya. Ini termasuk di antara hukuman ketika seseorang itu berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Ta'ala, meremehkan syariat Allah, maka Allah cabut wibawa dari hati-hati makhluknya. Tentunya sebaliknya, ketika seseorang itu memuliakan Allah, bertakwa pada Allah, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, syariat Allah, perintah Allah dikerjakan, larangan ditinggalkan, para makhluk itu segan, hormat, takut kepadanya, memuliakannya. Hewan-hewan mendoakannya, mintakan ampun kepada Allah untuknya. Nah, para jin pun takut kepadanya. Harimau pun tidak berani menerkamnya. Sebagaimana kisah para sahabat, di antara sahabat dan juga tabi'in. Sampai harimau enggak berani menerkamnya, bahkan harimau itu mengantarkannya ke tujuan dia. Diantarkan. Kenapa? Karena orang ini takwa kepada Allah, takut kepada Allah, memuliakan syariat Allah, maka dia pun dimuliakan di dunia dan juga di akhirat. Dan sebaliknya, orang-orang yang dia berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Ta'ala, maka dihukum dengan Allah cabut kewibawaan dirinya dari hati-hati makhluk. Wayahunu alaihim, dan makhluk itu pun merendahkannya. Makhluk pun merendahkannya, mengejarnya, menggigitnya. mencemoohnya. Wa yastakhiffuna bihi, dan maupun merendahkannya, meremehkannya. Kama hana alaihi amruhu, sebagaimana dia meremehkan dan merendahkan syariat Allah. Sebagaimana dia merendahkan dan meremehkan perintah-perintah Allah, tidak memuliakan Allah. Wastakhaffa bihi, dan dia merendahkan syariat Allah Ta'ala, seperti itu dia dibalas. Percuma kamu berkuar-kuar ke sana kemari agar manusia memuliakan kamu. Nah, mengadakan berbagai macam acara-acara hanya pengikutmu, biar mereka mengagungkanmu, memuliakanmu. Percuma kalau Allah merendahkanmu, Allah mencabut kemuliaan dari dirimu, tetap saja kamu akan rendah dan hina, sekalipun manusia nampaknya memuji-muji kamu, muliakan kamu, padahal hati mereka juga benci dengan kamu. Kenapa? Karena kemuliaan kamu dicabut oleh Allah dari hati mereka. Terus bagaimana dong supaya kembali ke wibawaan tersebut? Tobat pada Allah. Jangan banyak bicara. Jangan kamu kesana kemari, berkeliaran kesana kemari, mencari pengikut pendukung dirimu. Enggak usah, enggak perlu. Tobat pada Allah, minta ampun pada Allah, bertakwa kepada Allah. Niscaya Allah akan kembalikan kewibawaan dirimu. Allah jadikan manusia pun cinta padamu, memuliakanmu, menghormatimu. Makhluk-makhluk pun memuliakanmu, jin pun memuliakanmu, tidak mengganggumu. Bukan berkoar-koar, bukan bantahan-bantahan, bukan itu yang penting. Kalau mau Allah kembalikan kewibawaan dirimu, maka introspeksi diri. Jelas pasti maksiat. Ada maksiat yang kamu lakukan, yang kamu belum bertobat darinya, makanya Allah belum kembalikan kemuliaan pada dirimu. Maka cari kira-kira apa maksiat dan dosa yang kamu lakukan. Segeralah bertobat dari perbuatan dosa itu. Kalau berkaitan dengan manusia, segeralah minta maaf. Kalau berkaitan dengan harta manusia, kembalikan atau minta diikhlaskan. Kalau berkaitan dengan Allah, tobat kepada Allah Ta'ala dan berjanji tidak mengulangi. Pasti Allah kembalikan kewibawaan untuk pada dirimu. Allah jadikan makhluk enam menghormatimu, segan padamu, memuliakanmu. Tidak perlu mencari pengikut kesana kemari, menghabiskan waktu, menghabiskan wibawa, menghabiskan biaya, mencari pengikut-pengikut untuk mendukungmu, percuma. Kulillah, katakanlah milik Allah lah. Nah, al-izzah, kemuliaan itu seluruhnya. Dialah yang memuliakan seseorang. Dia pula lah yang merendahkan seseorang. Maka mintalah pada Allah kemuliaan, ketakwaan. Berlindunglah kepada Allah dari kerendahan dan kehinaan. Yaqatibillah, rahimani wa rahimakumullahu jalan barakullahu fikum. Fa'ala qadri mahabbatil abdi lillah yuhibbun nas, sesuai dengan kadar kecintaan seorang hamba kepada Allah, demikian itu juga sekadar itu pula cintanya manusia terhadap dirinya. Kalau kamu mau dicintai oleh manusia, jangan minta kepada manusia kecintaan itu, minta pada Allah. Bertakwa pada Allah, cintalah pada Allah, buktikan cintamu pada Allah, niscaya Allah jadikan manusia cinta padamu. Nah, seperti itu juga ketika kamu berharap syafaat Rasulullah, bukan minta kepada Rasulullah, minta kepada Allah. Ikuti sunnah Rasulullah, insyaallah kamu dapat syafaat Rasulullah. Maka khawatirlah, sesuai dengan kadar kecintaan seseorang kepada Allah, seperti itu jugalah Allah jadikan manusia cinta kepadanya. wa ala qadri khaufihi min Allah, sekadar rasa takutnya kepada Allah. Ya khaufuhul khalqu, demikian itulah, sekadar itu pula lah makhluk takut kepadanya. Kalau kamu takut kepada Allah dengan takut yang tinggi, yang sangat, Allah jadikan makhluk yang lainnya juga takut padamu. Kalau kamu cinta pada Allah dan cinta yang sangat, Allah jadikan manusia juga cinta kepadamu. Sebaliknya, jika kamu tidak mencintai Allah, maka Allah jadikan para makhluk tidak cinta padamu, benci padamu. Kalau kamu tidak takut kepada Allah, makhluk-makhluk yang lain pun, makhluk-makhluk yang lainnya juga tidak takut kepadamu. Al-jaza' min jinsil amal, seseorang sesuai dengan apa yang dia lakukan. Wa ala qadri ta'zimihi lillah wa hurumatihi yu'azzimu an-nasu hurumatihi, sekadar dengan pengagungan dia terhadap Allah, sekadar itu pula, sekadar penghormatannya kepada syariat Allah, dia agungkan syariat Allah, sekadar itu pula manusia akan menghormatinya. Jadi kalau kamu mau dimuliakan manusia, maka muliakan syariat Allah. Enggak perlu ngasih manusia uang agar memilih dirimu, muliakan kamu, percuma. Sebanyak apapun kamu gontorkan hartamu supaya mereka memilihmu, memuliakan kamu, enggak bakal. Kalau ingin mereka memuliakanmu, maka muliakan syariat Allah. Kerjakan perintah Allah. Jauhi larangan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling takwa, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang paling takut kepada Allah, paling cinta kepada Allah, yang sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, mengerjakan perintah Allah, bersungguh-sungguh meninggalkan larangan Allah, dialah orang yang paling mulia. Belum tentu orang yang paling banyak ilmunya yang paling mulia, belum tentu. Belum tentu orang yang paling kaya yang lebih mulia, belum tentu. Bisa jadi kalian lebih mulia. Ikhwatillah, rahimani wa rahimakumullah. Kemuliaan seseorang di sisi Allah itu tergantung ketakwaannya kepada Allah. Maka kalian telah mendapatkan nikmat dari Allah, ditakdirkan, diberi kesempatan oleh Allah untuk mondok di mahat ahlus sunnah, dimuliakan oleh Allah. Al-Quran pun menetap di dada-dada kalian sehingga kalian hafal kalam Allah. Ini kemuliaan dari Allah. Jangan sampai ditarik lagi kemuliaan ini gara-gara berbuat dosa, bermaksiat kepada Allah. Gara-gara nipu, gara-gara maling, makan makanan yang halal, yang haram, milik tetangga, milik temannya, akhirnya Allah cabut kemuliaan itu, Allah takdirkan kamu dikeluarkan dalam keadaan hina. Jangan berbuat dosa dan maksiat, kemuliaan itu akan hilang, Allah cabut wibawa dirimu ketika kamu tidak bersyukur. Syukurilah. Tidak semua orang mampu, tidak semua orang mendapatkan nikmat sebagaimana nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Bisa menghafal Al-Quran sekian banyak, bisa hadir di majlis ilmu, bisa memahaminya, mengamalkannya, mendakwakannya, itu nikmat yang besar dari Allah Azza, dari Allah Azza wa Jalla. Maka muliakan kalamullah dan sunnah Rasul. maka tetap kalian akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Wa kaifa yantahika yantahiku hiku 'abdun hurumatillah, bagaimana seseorang yang melanggar, seorang hamba yang melanggar kehormatan-kehormatan Allah, yang melanggar syariat-syariat Allah, wa yatma'u alla yantahika an-nasu hurumatihi, namun dia berharap jangan sampai manusia tidak menghormatinya. Ini enggak mungkin lah, tetap saja manusia tidak akan menghormati kamu, kamu saja enggak menghormati syariat Allah, kamu cuek dengan syariat Allah, sholat tidak, kadang-kadang, maka Allah jadikan manusia pun cuek dengan dirimu. Tetapi kalau kamu membantu syariat Allah, Allah takdirkan manusia pun membantu dirimu. Am kaifa yahunu alaihi haqqullah wala yuhawwiluhu Allah 'ala an-nas, atau bagaimana mungkin seorang hamba yang meremehkan hak-hak Allah, hak-hak Allah diremehkan, dia menyembuhkan Allah, dia tinggalkan syariat Allah, kemudian dia tidak ingin manusia meremehkannya? Enggak mungkinlah, pasti manusia akan meremehkanmu, manusia pun mencemoohmu. Am kaifa yastakhiffu bima'asillah wa yastakhiffu bihil khalqu, atau bagaimana seorang manusia yang meremehkan syariat Allah dengan bermaksiat kepada Allah, kemudian dia tidak mau diremehkan, tetap kamu akan diremehkan, direndahkan oleh manusia ketika kamu meremehkan dan merendahkan syariat Allah. Maka jangan remehkan syariat Allah. Kerjakan perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasulullah. Muliakan syariat Allah. Muliakan hadis-hadis Rasulullah. Kalau kamu ngeyel, bandel, dinasihati ngeyel, sebenarnya kamu sedang diazab. Sebenarnya kamu sedang diazab. Maka taatlah, dinasihati oleh ustadzmu, oleh pengurus, untuk mengikuti sunnah Rasulullah, untuk mengerjakan perintah Allah. Berarti kamu dimuliakan, maka ikuti. Kalau kamu ikuti, berarti kamu sedang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ketika kamu bandel, kamu ngeyel, kamu sedang direndahkan dan dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka taatlah. وقد أشار سبحانه إلى هذا في كتابه عند ذكر عقوبات الذنوب, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat tentang perkara ini di dalam kitabnya dan Al-Qur'an ketika Allah menyebutkan tentang hukuman-hukuman orang yang berdosa. Wa annahu arkasa arbabaha, bahwa Allah membolak-balikkan mereka, bima kasabu, disebabkan ulah mereka. Lihat sekarang di Turki, di Rusia, hampir 1000 bangunan besar hancur, 3400-an manusia meninggal dunia. Semoga Allah memaafkan mereka yang sudah meninggal dunia, semoga Allah mengangkat kembali derajat mereka yang telah rendah, yang telah jatuh, semoga Allah memberikan memberikan pelajaran bagi diri kita ketika bisa mengambil hikmah dari pelajaran tersebut. Lihatlah di sana, hancur. Gempa bumi 7,8 skala Richter, 7,8, bumi pun terbelah. Jalan-jalan tol rusak, mobil-mobil jatuh di bawah lubang-lubang. Jumlah kalian cuma 200-an di sini. Yang meninggal 3000, hampir 3500, itu masih banyak yang belum diketemukan di bawah timbunan-timbunan reruntuhan gedung-gedung. Sebenarnya Allah sudah kasih isyarat. Allah bolak-balikkan mereka, bima kasabu, disebabkan ulah-ulah tangan mereka. Tapi tetap saja kita mendoakan saudara kita yang muslim. Nah, mudah-mudahan dengan musibah itu dosa-dosanya diampuni. Karena tanda-tanda syahid yaitu seseorang ditimpa bangunan. Nah, bisa jadi itu bentuk cara Allah mengampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan mereka sempat tobat kepada Allah Ta'ala. Wa ghatta 'ala qulubihim, dan Allah telah tutup hati-hati mereka. Perhatikan dalam Al-Qur'an bagaimana orang-orang munafik khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghisyawah. Allah tutup hati-hati mereka. Allah tutup mata-mata mereka. Dan pada mata Allah tutup hati-hati mereka. Allah tutup telinga-telinga mereka. Dan pada mata mereka ada penutup. Akhirnya mereka enggak peduli dengan Islam. Enggak peduli dengan dalil. Udahlah. Jangan sebut dalil-dalil. Enggak suka dia. Apalagi ucapan-ucapannya, bagaimana kalian akan maju? Dikit-dikit qala Allah, qala Rasulullah. Mulai. Nah, sungguh itu bentuk dia telah diazab oleh Allah, sedang diazab oleh Allah, sehingga tidak mengagungkan syariat Allah. Dia enggak peduli. Allah kunci mati hati mereka. Wa taba 'alaiha bi dzunubihim, Allah kasih segel hati mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Hati mereka dikunci. Kalau sudah disegel oleh Allah hati mereka, pakai apa kamu bukanya? Ini bahaya. Bahaya dosa dan maksiat itu sangat bahaya. Wa annahu nasiyahum kama nasu, maka dia pun ditinggalkan sebagaimana mereka meninggalkan syariat Allah. Syariat Allah enggak dikerjakan, dicueki, enggak mau dipelajari, maka Allah tinggalkan juga mereka. Wa ahanahum kama ahanu dinahu, Allah hinakan mereka sebagaimana mereka menghinakan agama Allah. Al-Quran dibakar, Al-Quran diinjak-injak, Al-Quran cuma untuk pajangan. Allah hinakan juga mereka sebagaimana mereka menghinakan agama Allah. Wa dayya'um kama dayya'u amrahu, dan Allah terlantarkan mereka, Allah sia-siakan mereka sebagaimana mereka menyia-nyiakan agama Allah. Allah biarkan mereka, biar tahu rasa. Walihada qala ta'ala, oleh sebab itu Allah berfirman fi ayati sujudil makhluqati lahu, tentang ayat sujudnya para makhluk. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 18, wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim, maka barang siapa yang direndahkan, dihinakan oleh Allah, maka siapakah yang bisa memuliakannya? Tidak ada. Tidak ada seorang pun yang bisa memuliakannya. Kalau mau mulia, maka muliakan syariat Allah. Bukan mencari pengikut, mencari pendukung, mengajak umat ini memuliakan kamu. Tidak akan berhasil. Fa'innahum lamma hana alaihimus sujudu lahu, maka sungguhnya mereka tatkala mereka meremehkan sujud, meremehkan sholat, enggak mau sholat, sholat hanya kadang-kadang saja. Wastakhaffu bihi, dan mereka merendahkan sholat, bahkan orang sholat diejek, dicaci maki. Walam yaf'alu, dan mereka tidak mengerjakan sholat. Ahanahum, maka Allah pun rendahkan mereka, Allah hinakan mereka. Coba kamu lihat orang-orang yang meninggalkan sholat. Nah, dari kalangan kaum muslimin, apakah mereka mulia? Tidak. Allah rendahkan dan hinakan juga mereka sebagaimana mereka merendahkan dan menghinakan syariat Allah. Falam yakun lahum min mukrim, maka tidak ada seorang pun yang bisa memuliakannya. Ba'da an ahanahumullah, setelah Allah hinakan mereka. Wa man dha yukrimu man ahanahullah, dan siapakah yang dan siapa saja yang dimuliakan oleh Allah, maka siapakah yang mampu merendahkannya? Enggak ada. Kalau seseorang itu dimuliakan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghinanya, walaupun bikin makar-makar, walaupun mengadakan berbagai macam acara untuk merendahkanmu. Kalau kamu dimuliakan oleh Allah, mereka tidak mampu merendahkanmu. Au yuhinu man akramahullah, atau siapakah yang bisa menghinakanmu, bisa menghinakan orang-orang yang telah Allah muliakan? Tidak ada yang bisa memuliakannya, tidak ada yang bisa menghinakannya orang-orang yang Allah muliakan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala muliakan kita di dunia maupun di akhirat. Maka hendaklah kita berupaya, jangan tamani, jangan berangan-angan. Semoga Allah muliakan kita, tetapi kita tidak ada ikhtiar, tidak usaha memuliakan syariat Allah. Kita harus bersemangat lagi untuk hadir di majlis ilmu, memuliakan kalamullah, memuliakan sunnah Rasulullah. Ilmu itu setelah dipelajari, difahami, kemudian diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bentuk pengaguan kita terhadap syariat Allah Ta'ala. InsyaAllah Allah pun memuliakan kita di dunia dan juga di akhirat. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita termasuk la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah menyatakan, jika kalian bersyukur terhadap nikmatku, aku tambah dengan nikmat yang lainnya. Tetapi kalau kalian kufur, ketahuilah sesungguhnya azabku sangat pedih. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur. Demikianlah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan menimbulkan rasa khusyah dalam diri kita berdasarkan ilmu, dan semoga kita semakin bersemangat beribadah pada Allah dan semakin takut untuk berbuat dosa dan maksiat. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu rahmatullahi.